الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي وقال عبد الوارث عن خالد عن عكرمة عن عباس إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه وقال داود عن إبراهيم الصائغ سئل عطاء عن امرأة من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة أهي امرأته قال لا إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق وقال مجاهد إذا أسلم في العدة يتزوجها وقال تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وقال الحسن وقتادة في مجوسيين أسلما هما على نكاههما وإذا سبق أحدهما صاحبه وأبى الآخر بانت لا سبيل له عليها وقال ابن جريج قلت لعطاء امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين أيعاد زوجها منها لقول الله تعالى وآتوهم ما أنفقوا قال لا إنما كان ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل العهد وقال مجاهد هذا كله في صلح ابن في صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش باب ini بارك الله فيكم يعني tabwib oleh Al-Imam Al-Bukhari merupakan fikih dan pendapat beliau rahimahullahu ta'ala dan merupakan inti saripati dari hadis-hadis yang beliau akan bawakan serta ayat-ayat tentunya juga mengacu pada pendapat ulama-ulama yang mendahului beliau dari kalangan para sahabat dan tabi'in dan setelahnya. Qala rahimahullahu ta'ala idza aslamatil musyrikatu awin nasraniyatu. Perhatikan baik-baik. Kalau seorang perempuan musyrikah, musyrikah ini apapun yang dia sembah dari agama dan keyakinan, maksudnya di sini musyrikah ya orang yang menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Majusi, kalau di zaman sekarang ini Hindu, Buddha dan yang lainnya. Idza aslamatil musyrikatu awin nasraniyatu atau nasrani atau Yahudi ya, tahta dhimmi awil harbi, yang perempuan-perempuan yang masuk Islam ini bersuamikan orang kafir dhimmi atau kafir harbi. Baik. Intinya mereka adalah keluarga kafir, musyrik atau ahlul kitab, mu'ahad, dhimmi atau harbi. Harbi yang ada peperangan, tidak ada perjanjian damai dengan Rasulullah SAW. Adapun dhimmi yang diberikan perlindungan oleh Rasulullah SAW atau kaum muslimin. Paham insyaAllah ini, keluarga kafir Nasrani Yahudi atau ahli kitab secara umum dan musyrikin. Kalau mereka masuk Islam, istri-istri mereka masuk Islam. Taib. Waqala Abdul Warith an Khalid an Ikrimah, dan berkata Abdul Warith dari Khalid, dari Ikrimah, dari Ibn Abbas. Kata Ibn Abbas, idza aslamatin nasraniyah, kalau seorang perempuan Nasrani masuk Islam, qabla zawjiha bisa'ah, sebelum suaminya, satu saat, yakni sesaat sang istri mendahului suami, harumat alaihi, maka perempuan ini telah haram untuk suaminya. barakallahu fikum, sudah pas, sudah putus hubungan, tidak ada lagi ikatan suami istri. Wa qala Daud an Ibrahim as-Sa'iq su'ila Atha an imra'atin min ahli al-ahdi. Atha bin Abi Rabah ditanya tentang seorang perempuan dari ahlul ahd, yakni orang yang mendapatkan perlindungan dari kalangan kaum muslimin. Baik. Istrinya masuk Islam, suaminya belum. Aslamat thumma aslama zawjuha. Kemudian belakangan sang istri sang suami masuk Islam. Fil iddati, di tempo masa iddah. Tempo masa iddah. Ahiya imra'atuhu. Kalau masuk Islam, apakah istrinya yang mendahului masuk Islam masih tetap istrinya? Kata apa? La, bukan lagi istrinya. Illa anta syaa'a hiya binikahin jadirin wa sadaq. Barakallahu fikum. Ndak, bukan lagi istrinya, kecuali sang perempuan tadi itu, sang istri, mengiyakan dengan catatan nikah baru dan mahar baru. Karena sudah terputus dan rusak nikahnya. Paham insyaallah ini? Intinya kalau istri masuk Islam duluan, secara otomatis langsung putus pernikahan. Wakala Mujahid, dan Mujahid mengatakan, idza aslama fil iddati yatazawwajuha. Memang ada khilaf di antara para ulama ini, barakallahu fikum. Mujahid sendiri mengatakan, idza aslama fil iddah, kalau sang suami masuk ke dalam Islam di tempo masih iddah sang istri, barakallahu fikum, ia tazawwajuha, dia menikahinya kembali, barakallahu fikum. Wa qala Allahu ta'ala lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahunna. Ini lengkapnya ayatnya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna Allahu a'lamu bi imanihinna. Fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kuffar la hunna hillul lahum wa la hum yahilluna lahum. Kesimpulannya di sini, mereka perempuan-perempuan ini tidak halal lagi bagi suami-suami mereka, dan suami-suami mereka tidaklah halal lagi untuk mereka ini, para istri. Artinya pas. Wa qala Hasan wa Qatadah fi Majusiyaini aslama, berkata Hasan, Al-Imamul Hasan dan Qatadah, fi Majusiyaini aslama, dua Majusi yang masuk Islam, suami istri, huma ala nikahihima, sama-sama masuk Islam, maka huma ala nikahihima, tetap mereka dengan nikah pertamanya, nikahnya ketika Majusi. Demikian juga Nasrani, Yahudi, barakallahu fikum, nikahnya mereka tetap dianggap sah, barakallahu fikum, masuk Islam mereka tetap suami istri, barakallahu fikum, karena mereka ma'ruf nikahnya dengan nikah apa? Nikah yang sama seperti kaum muslimin, ada walinya, barakallahu fikum, ada saksinya, ada juga maharnya. Baik. Bukan baku piara. Tapi kalau baku piara, ya bukan suami istri namanya di agama manapun. Baik. Tidak ada ikatan nikah. Baik. Kalau bahasanya kumpul kebo, kalau di kita ini baku piara. Sampai terkadang melahirkan banyak anak tanpa ada ikatan nikah. Anaknya sebesar-besar. Barakallahu fikum. Terkadang pihak pemerintah kita, sebagiannya kaum muslimin juga. Baik. Pihak pemerintah mengajak mereka agar supaya mereka ada ikatan nikah. Wallahul musta'an. La haula wa la quwwata illa billah. Ini karena kurangnya ilmu, termasuk diantaranya. Wallahul musta'an. Wa qala Hasan wa Qatadah fi majusiyaini aslama. Al-Hasan, Imam Al-Hasan Al-Basri. Baik. Fi majusiyaini, dua majusi, suami istri masuk Islam bersamaan, maka nikahnya tetap dianggap, tidak perlu ada lagi pembaharuan nikah. Wa idza sabaqa ahruhuma sahibahu wa abal akharu banat la sabila lahu 'alaiha. Tapi kalau satu di antara yang lainnya mendahului, maka ada fasakh, banat, langsung pisah secara otomatis. Tidak ada jalan lagi kembali untuknya kecuali dengan apa? Nikah yang baru. Barakallahu fikum. Qala Ibnu Jurayj qultu li Atha imra'atun minal musyrikin ja'at ilal muslimin yu'awidu zawjaha minha. Tayyib, al-Imam Atha ditanya, imra'atun minal musyrikin, seorang perempuan dari kalangan musyrikin datang masuk Islam, bergabung dengan kaum muslimin. Yu'awidu zawjaha minha. Ya, apakah suaminya itu diberi ganti mahar yang telah dia berikan kepada istrinya ini? Barakallahu fikum. Seperti yang dalam ayat was'alu ma anfaqtum wa liyas'alu ma anfaqu. Paham barakallahu fikum. Silakan kalian meminta apa yang kalian infakkan untuk istri kalian yang lari bergabung dengan orang musyrikin. Dan orang musyrikin silakan meminta. Baik. Apa yang telah mereka impakan atas istri mereka yang bergabung masuk ke dalam Islam bersama dengan kaum muslimin. Maka kata Al-Imam Atha rahimahullahu ta'ala, taib, qala la, ndak, innama kana dhalika bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bain ahli al-ahdi. Itu kejadian, barakallahu fikum, taib, meminta mahar yang pernah mereka berikan kepada suami mereka itu antara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang Quraisy, kafir Quraisy pada saat itu. Waqala Mujahid hada kulluhu fi sulhi baiti sufi sulhim baina Nabi wa baina Quraisy. Kata Mujahid, perjanjian yang ini terjadi antara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Quraisy, bukan keumuman. Allah al-Mustaham. Baik. Pembahasan-pembahasan ini jarang diangkat, barakallahu fikum, dan jarang terdengar. Baik, bagaimana seandainya masuk Islam, padahal ini banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Baik. Masalah perceraian, masa masuk Islam dan seterusnya, murtad. Qala rahimallahu ta'ala haddathana Yahya bin Bukair qala haddathana Layth an Aqil an Ibn Shihab wa qala Ibrahim ibn al-Mundhir qala haddathani ibn Wahab qala haddathani Yunus qala ibn Shihab akhbarani Urwa an ibn Zubair an Aisha radhiyallahu anha zawja an-nabi sallallahu alaihi wasallam anna Aisha zawja an-nabi sallallahu alaihi wasallam qalat kanat al-mu'minatu idha hajarna ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam yamtahinna fi yamtahinnahunna biqaulillahi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna Allahu a'lamu biimanihinna fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'unna ilal kuffar ila akhir ayat. Qalat Aisyah fa man aqarra bihadha asy-syarti minal mu'minati faqad aqarra bil mihnah fa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aqrarna bidzalika min qawlihinna qala lahunna Rasulullah in taliqna faqad bay'atukunna la wallahi ma masat yadu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yada imra'atin qat ghayra annahu bay'ahunna bil kalami wallah ma akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nisa' illa bima amarahullahu biqawlihi lahunna bi yaqul lahunna idza akhadna alaihinna qad bayatukunna kalaman. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanatil mu'minatu, dulunya perempuan-perempuan mukminat, idha hajarna ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka hijrah menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada di antara mereka memang hijrah, baik, meninggalkan suaminya tidak mau masuk Islam. Setiap orang memiliki hak untuk memilih selamat. Ketika istri memilih selamat dan sang suami tidak, ya itulah yang terjadi. Sang istri masuk Islam, sang suami tetap dengan kekufuran dan kesyirikan. Ini masalah keyakinan. Kalau sang istri beranjak dari tempatnya, bergabung bersama dengan Rasulullah di kota Madinah pada saat itu, idza hajarna ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yamtahinnahunna biqaulillahi taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguji mereka, bahkan kaum muslimin diperintahkan untuk menguji mereka. Fantahinuhunna. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza ja'akumul mu'minatu, kalau datang kepada kalian perempuan-perempuan mukminat, muhajirat, yang mereka hijrah dan mereka diizinkan untuk berhijrah hatta tak tanpa mahram sekalipun. Barakallahu fiikum. Perempuan-perempuan ini. Fantahinuhunna. Maka ujilah mereka apakah mereka betul-betul beriman atau tidak. Allahu a'lamu biimanihinna. Allah yang lebih tahu tentang iman mereka. Fa in alimtumuhunna mu'minat, kalau kalian mengetahui bahwa mereka betul-betul orang yang beriman, perempuan-perempuan ini, fala tarji'uhunna ilal kufar, jangan kau kembalikan mereka ke orang-orang kafir, yakni ke suami-suami mereka di Makkah. Lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahunna. Baik. Mereka perempuan-perempuan yang tidak lagi halal untuk suami-suami mereka dan suami mereka tidak lagi halal untuk mereka, ini perempuan ini. Baik. Qalat Aisyah, berkata Aisyah, faman aqarra bihadha syarti minal mu'minat. Baik. Setelah diketahui bahwa mereka mukminat, maka mereka pun dibaiat. Sehingga ayuh Nabi idza ja'akal mu'minatu yubai'nak. Baik. Apa ayatnya? Ya ayuh ladzina ya'ifun Nabi idza ja'akal mu'minatu yubai'nak 'ala an la yushrikna billahi syai'a. ولا يشركن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترين بين أيدينا وأرجلنا ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. Kalau mereka nyata bahwa mereka masuk Islam, maka mereka pun dibayar dengan syarat ini. Kalau mereka mau, maka mereka dibayar. Allah yushirna billahi syai'a, tidak mempersekutukan Allah. Mereka harus berjanji bahwa mereka tidak akan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala lagi. Karena dulunya mereka musyrikat. Perempuan-perempuan yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah yushirna billahi syai'a wa la yasriqna. Baik. Dan tidak mencuri. Wa la yaznina, dan tidak lagi berzina. Wala ya'tina bi buhtani yaftarinahu baina yadayhi wa arjulihinna, yakni tidak mengangkat dan mengakui seorang anak yang bukan anaknya. Baik. Wala yaftarinahu baina yadayhi wa arjulihinna, wala ya'sinaka fi ma'ruf, dan tidak bermaksiat kepada engkau dalam masalah ma'ruf. Kalau mereka mengiyakan, fabayyihum. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha di sini, Faina qarna faman aqarra bihadha syarti minal mu'minati faqad aqarra bil mihnah. Maka dia telah mengakui ujian ini, kan ujian, dicoba, diuji mereka, dites. Fakana Rasulullah idza aqarna bidzalika min qaulihinna, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mendapati mereka mau mengikrarkan tadi syarat-syarat tadi, tidak berlaku syirik, tidak mencuri, tidak berzina, tidak mengakui anak yang bukan anak-anaknya dan seterusnya, kalau mereka sudah mengakui itu, min qawlihinna qala lahunna Rasulullah in taliqna faqad bayatukunna, bubarlah kalian karena sungguh aku telah membaiat kalian semuanya. Baik. Kata Aisyah, la wallahi ma masat yadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadam ra'atin qat, demi Allah Rasulullah SAW tidak pernah tangan beliau menyentuh tangan perempuan yang bukan mahramnya. Sama sekali, tidak pernah. Barakallahu fikum. Tidak pernah menyentuh tangan perempuan yang bukan mahramnya, bukan istrinya. Kenapa? Karena laki-laki kalau dibaiat oleh Rasulullah SAW, mereka menjabat tangan Rasulullah SAW, dijabat tangannya oleh Rasulullah satu demi satu. Itu kalau laki-laki yang dibaiat, barakallahu fikum. Baik, kalau perempuan enggak perlu dijabat tangannya. La wallahi ma masatiya du Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadan ra'atin qat, demi Allah Rasulullah, tangan beliau tidak pernah menyentuh tangan seorang perempuan pun. Gairannahu bayahunna bil kalam. Cuman beliau membayat mereka dengan ucapan. Wallahi ma akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nisa illa bima amarahullah. Demi Allah tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil perjanjian dari mereka kecuali apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ini apa? Tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak mencuri, tidak berzina, tidak mengakui anak yang bukan anaknya. Dan tidak bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqullahunna idza akhadna alaihinna qad bayatukunna. Kalau mereka sudah berbaiat, sudah menyatakan iya kami tidak akan melakukannya, maka mereka pun telah dibaiat oleh Rasulullah. Bubarlah kalian, sungguh aku telah membaiat kalian semuanya. Barakallahu fikum. Itu bentuk baiat untuk baiat dalam Islam ini hanya baiat untuk siapa? Untuk pemimpin kaum muslimin. Baiat ini adalah janji sumpah setia kepada pemimpin kaum muslimin untuk mereka mendengar dan taat pada perkara yang ma'ruf. Ini baiat. Selain baiat ini tidak ada baiat. Baiat kepada pimpinan tarekat, tidak ada. Baiat kepada kelompok-kelompok tertentu, tidak ada. Baiat pada saat balik perempuan di tempat kita ini, yang dibaiat istilahnya, kalau sudah balik laki dan perempuan dikasih mandi, terus dibaiat, ya. Tidak ada, barakallahu fikum. Tinggal anak-anak kita diajari, diingatkan kalau dia telah haid, telah balik, bahwa mereka adalah orang-orang yang telah dewasa, telah berlaku pencatatan untuknya dari semua apa yang dia lakukan, kebaikan dan keburukan. Diingatkan agar supaya takwa kepada Allah, tidak lagi barakallahu fikum. Bahkan baiat ketika hendak nikah, ya. Baiat juga ketika hendak nikah di sini biasanya. Ya. Kerima, ya. Dibaiat. Setahu ana barakallahu fikum, baiat yang mereka maksud di sini adalah janji. Disuruh tobat dari semua pelanggaran yang telah mereka lakukan. Astagfirullah ala tarki shalah, astagfirullah ala tarki, banyak diperintahkan. Dia untuk dia tobatkan. Dia tobatkan meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan zakat. Dia tobatkan semua katanya. Nah, itu kan bayat. Bayat berjanji bahwa dia tidak akan melakukannya lagi. Dia cuma sekedar apa? Kelar itu tetapnya sholat. Barakallahu fikum. Karena bukan sesuatu yang muncul dari diri mereka, cuma ditalkin. Cuma ditalkin oleh penghulu. Katanya tobat dari zina, tobat dari ini, tobat macam-macam. Tobat dari maksiat, pokoknya tobat dari melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala, dan berjanji bahwa dia akan, dan mereka anggap ini apa? Baiat, janji bahwa mereka akan berlaku soleh. Ya cuma sekedar ya, ritual begitu. Kalau memang dasar tidak sholat, ya tetap tidak sholat. Karena bukan taubat yang muncul dari dalam diri. Barakallahu fiik. Jadi tidak ada baiat kecuali kepada apa? Kepada pemimpin kaum muslimin. Dan harus ada keyakinan bahwa kita taat kepada pemerintah kita, pemimpin kita, pemimpin kaum muslimin. Wallahu al-musta'an. Qala rahimahullahu ta'ala, babu qawlillahi ta'ala lilladheena yu'minuuna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhurin. Di ayat berapa? Ayat berapa? Mana? Di sini kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, babun qawlillahi ta'ala lilladina yu'luna min nisa'ihim tarbusu arba'ati ashurin fa'infa'u fa'innallaha ghafurur rahim wa in'azamu talaka fa'innallaha sami'un alim. Baik, yani kata Allah Subhanahu wa ta'ala lilladina yu'luna min nisa'ihim, bagi siapa saja dari kalangan suami yang mengila istri-istri mereka, bersumpah untuk tidak mendatanginya, wallahi ana tidak mendatangi istri-istri anak. Baik, maka dibatasi dalam syariat kita ini. Terkadang mereka tidak membatasinya. Barakallahu fiik. Maka syariat yang memberi batasan tarbusu arba'ati ashhur, paling lamanya 4 bulan. Barakallahu fiik. Kalau di bawah 4 bulan ya cukup. Selesai itu dia kembali lagi ke istrinya. Barakallahu fiik. Kalau lebih dari 4 bulan, maka dibatasi 4 bulan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarbusu arba'ati ashhurin fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Kalau mereka kembali, maka Allah Maha Pengampun. Baik, kalau enggak ya silakan talak. Barakallahu fiik. Di sini katakan oleh ulama kita, lilladzina yahlifuna billahi an la yujami'u nisa'ahum intidhar arba'ati ashhur. Fa in raja'u qabla fawatil ashhuril arba' fa innallaha ghafurur rahim. Lima waqa'a minhum minal halifi bisababi ruju'ihim. Baik. Barakallahu fiik. Kalau mereka sebelum 4 bulan itu kembali, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Mengampun. Tapi kalau lewat, maka silahkan dia mentalak. Wa in azamu talaka fa innallaha sami'un alim. Kalau mereka berazam untuk mentalak, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Barakallahu fiikum. Ila qawli sami'un alim fa infa'u in raja'u. Kalau mereka kembali. Qala rahimallahu taala haddatsana Ismail bin Abi Auwais an akhihi an Sulaiman an Humayd at-Tawil annahu sami'a Anas bin Malik yaqulu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisa'i. Wa kanat tayyib im wa kanat anfakat rijlahu hakala. Anfakat rijlahu infakat. Barakallahu fiik. Wa kanat infakat rijlahu fa aqama bi mashrubatin lahu 29 yawma thumma nazal fa qalu ya Rasulullah ala alaih tasyara faqala syaru tisun wa isyurun wakarat infakat rijluhu, yani luka kaki beliau. Faqa mafi masyurubatillahu, maka beliau pun tinggal, beliau mengilah istrinya, ini bersumpah untuk tidak mendatangi mereka. Barakallahu fiik. Selama 1 bulan kondisinya pun kaki beliau sakit, beliau tinggal di Masyrubah. Masyrubah ini tempat penampungan hasil panenan kebun, bahasanya kita lumbung, barakallahu fiik, tempat korma, tempat gandum, tempat apalah. Beliau berada di tempat itu tis'a wa isyrina yawma, 29 hari. Kemudian beliau turun dan menemui istri-istrinya. Faqalu ya Rasulullah alaita syahr. Ya Rasulullah, engkau telah bersumpah untuk tidak mendatangi istrimu satu bulan. Faqala, maka Rasulullah mengatakan asyahru tis'un wa isyrun. Bulan itu tis'un wa isyrun, 29 hari. Boleh jadi pada saat beliau memulai ila ini memang tanggal 1. Dan bulan itu pas memang hanya 29 hari. Barakallahu fiik. Tapi lah, suara hujan, insyaallah ya. Antas takut Allah.